disebutkan oleh Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala. Taib. Sekarang kita baca hadis yang pertama, hadis dari bab mandi jamaah, mandi janabah di sini. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-ma min al-ma rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Dari Abi Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id termasuk dari salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000 hadis, dan beliau masyhur dengan kunyahnya yaitu Abu Sa'id, dan namanya Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-ma'u min al-ma', air dari air. Rawahu Muslim, Muslim Ibn Hajjaj, Naisaburi, wa asluhu fil Bukhari, dan hadis ini asalnya di kitab Sahih Bukhari. Al-Bukhari namanya Muhammad Ibn Ismail, dan Imam Bukhari nisbah kepada daerah yaitu Bukhara. Baik. Dalam hadis ini, hadis yang pertama, hal-hal yang berkaitan tentang mandi janabah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Al-ma min al-ma." Al-ma min al-ma. Baik. Air itu dari air. Apa makna dari hadis ini? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, makna dari hadis ini yaitu al-ma min al-ma, yaitu dengan keluarnya air mani maka wajib baginya untuk mandi janabah. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan al-ma min al-ma. Jadi dengan keluarnya air mani wajib baginya untuk mandi janabah. Hadis ini merupakan dalil menunjukkan bahwa ketika seseorang keluar air mani, maka wajib baginya untuk mandi janabah. Nah, baik, sebelum kita memasuki dalam pembahasan ini, kita harus mengetahui apa itu air mani. Dan tentunya dengan mengetahui air mani di sini, kita bisa mengetahui air mani dan juga air mazi. Nah, karena dari sifatnya dan juga kewajiban baginya itu berbeda. Kalau air mani, keluar air mani mewajibkan baginya untuk mandi janabah. Sedangkan seseorang yang keluar air mazi, maka tidak wajib baginya untuk mandi janabah. Cukup dibersihkan kemaluannya, kemudian berwudu. Nah, dan dari sifatnya pun berbeda. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bahwa sifat dari air mani, sekarang kita masuk ke air mani laki-laki. Nah, sifat dari air mani laki-laki, ketika dia dalam keadaan sehat, dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih, warnanya putih. Putih, abyad, sakhin, kemudian dia kental. Dan Imam Nawawi mengatakan, yatadaffaq fi khurujihi. Apa itu yatadaffaq? Yatadaffaq ya artinya memancar ketika seseorang keluar air mani. Nah, tayyib. Kemudian dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, yatadaffaq fi khurujihi, keluar dengan memancar, yakni sekali-sekali. Nah, Kemudian dikatakan pula oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, wa yakhruju bisyahwat, dan keluar dengan syahwat. Naam. Tayib. Dan juga dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, wa yataladdad bi khurujihi, yakni seseorang ketika keluar dia terasa nikmat. Naam. Kemudian ketika sudah keluar dia akan lemas. Ini sifat dari air manis sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih. Kemudian dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, dari baunya itu seperti ketika dia dalam keadaan basah seperti al-ajin. Imam Nawawi mengatakan baunya seperti al-ajin. Al-ajin di sini jadi seperti adonan roti atau adonan tepung ketika basah. Dan Imam Nawawi mengatakan dan ketika kering baunya seperti bau telur. Nah, ini sifat dari air mani laki-laki sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih. Baik. Tadi laki-laki. Sedangkan air mani wanita dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, sedangkan air mani wanita itu raqiq, encer. Kemudian dari warnanya dikatakan Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, asfar. Warnanya asfar, kekuningan. Hal ini sebagaimana disebutkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikatakan di dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, innal ma'a ar-rajuli ghaliqun abyad. Nabi mengatakan sebagaimana di dalam hadis Ummi Salamah, afwan, dalam hadis Ummi Sulaim radhiyallahu taala anha, saya ulangi, dalam hadis Ummi Sulaim radhiyallahu taala anha, Nabi mengatakan bahwa innal ma'a ar-rajul ghaliqun abyad, air mani laki-laki itu ghaliqun abyad, itu kental dan berwarna putih. Kemudian Nabi mengatakan, wa ma'al mar'ati raqiqun asfar, dan air mani perempuan itu encer dan asfar, warnanya kuning. Ini sifat dari air mani laki-laki dan juga air mani wanita. Dan faedah kita mengetahui hal seperti ini, tentunya kita bisa membedakan mana air mani, mana madi. Dan madi sebagaimana yang telah kita bahas, bahwa air madi itu keluarnya tidak terasa, sedangkan air mani keluar dengan terasa. Sehingga ketika seseorang keluar air mani, wajib baginya untuk mandi. Sedangkan apabila keluar madi, nah, maka tidak wajib baginya untuk mandi, hanya yakni mencuci kemaluannya dan juga berwudu. Naam. Dan tentunya mani dengan madi juga berbeda. Kalau air mani sebagaimana yang telah kita bahas itu tidak najis. Itu tidak najis. Sedangkan air madi najis. Naam. Dan dalilnya sebagaimana yang telah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya. Dalil yang menunjukkan bahwa air mani itu tidak najis, sedangkan madi itu najis. Air madi itu najis. Nah. Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih menyebutkan bahwa dari sifat air mani itu yatadaffaq, itu memancar. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang di mana di dalam surat At-Tariq, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tariq, falyamduril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, khuliqa mimma indafiq, bahwa manusia itu diciptakan dari air yang terpancar, yang memancar. Khuliqa mimma indafiq, diciptakan dari air yang memancar. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu taala bahwa air yang memancar adalah air mani. Ini dari menunjukkan bahwa manusia itu asalnya dari air mani yang dafiq, yang memancar. Naam. Sehingga dari sifat air mani itu ketika keluar, ia tadaffaq bi khurujihi, keluar dengan memancar. Naam. Tayyib. Dan perbedaan antara air mani laki-laki dan air mani perempuan tadi sebagaimana kita sebutkan. Tayyib. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Al-ma'u minal ma'." Dengan keluarnya air mani wajib baginya untuk mandi. Wajib baginya untuk mandi janabah. Yani seseorang ketika dia ihtilam, bermimpi dengan mimpi yang khusus, yang dimana ini adalah merupakan tanda-tanda seseorang dia telah baligh, baik laki-laki ataupun wanita. Ketika dia ihtilam, bermimpi dengan mimpi yang khusus, maka dia menunjukkan dia telah baligh dan wajib baginya untuk mandi janabah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Al-ma'u minal ma'." Dengan keluarnya air mani wajib baginya untuk mandi. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa al-ma'u minal ma', dengan keluarnya air mani wajib baginya untuk mandi, karena dengan mandi seseorang bisa segar kembali tubuhnya. Yang dimana seseorang ketika keluar air mani itu, dia sesudah keluar itu merasa lemas, maka ketika dia mandi, maka dia akan segar kembali. Tayyib. Qala rahimahullahu taala, wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Hadis muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, idza jalasa baina syu'abiha al-arba', idza jalasa, apabila seseorang itu, seorang lelaki itu duduk, baina syu'abiha al-arba', di antara empat bagian tubuh wanita, thumma jahadaha, kemudian dia mencampurinya, yakni jima dengannya, faqad wajaba al-ghusl, maka wajib baginya mandi. Hadis muttafaqun alaih. Zada Muslim, wa in lam yunzil, walaupun tidak keluar. Ini tidak keluar air mani. Di dalam hadis ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ini yang menunjukkan tentang kewajiban mandi janabah ketika bertemunya al-khitanain, seorang lelaki dengan seorang wanita yang berhubungan, seorang suami istri yang berhubungan. Ketika al-khitanain, seorang suami istri yang berhubungan, kemudian dalam hubungannya tadi itu mencampurinya, jima dengannya, faqad wajaba al-ghusl, maka wajib baginya al-ghusl. wajib baginya untuk mandi. Dalam hadis ini menunjukkan ketika seorang lelaki dia duduk di antara empat bagian tubuh wanita. Empat bagian tubuh wanita di sini ada yang mengatakan yaitu dua tangannya dan juga dua kakinya. Dan juga ada yang mengatakan hal seperti ini. Dan ini adalah merupakan kinayah dari jima'. Kinayah seorang lelaki berhubungan atau mencampuri istrinya. Thumma jahadaha. Jahadaha di sini mana jahadaha atau seseorang yaitu mencampurinya atau melelahkannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqad wajaba al-ghusl. Maka wajib baginya untuk mandi. Hadis muttafaqun alaih. Riwayat Imam Muslim wa in lam yunzil. Walaupun tidak keluar air mani. Di dalam hadis ini hadis yang menunjukkan bahwa iltiqa al-khitanain, bertemu dua kemaluan, itu mewajibkan seseorang untuk mandi janabah. Wajib mandi janabah. Dan dalam riwayat Imam Muslim wa in lam yunzil, walaupun tidak keluar air mani. Tidak keluar air mani di sini baik laki-laki ataupun wanita. Walaupun di sana tidak keluar air mani, Nabi mengatakan faqad wajaba al-ghusl. Wajib baginya untuk mandi janabah. Bagaimana dengan hadis al-ma minal ma, air dari air, ketika seseorang melihat air mani wajib baginya untuk mandi? Ada yang mengatakan bahwa hadis ini mansukh. Hadis ini mansukh. Yani ketika seseorang mansukh dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yani al-ma'u minal ma, hadis ini berlaku ketika seseorang istilam, yani bermimpi dengan mimpi khusus, baik pada malam hari ataupun baik pada siang hari. Dan hadis ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini ketika iltiqa al-khitanain, bertemunya dua kemaluan, antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan. Ada yang mengatakan bahwa bagaimana dengan hadis al-ma minal ma, karena di sana tidak keluar air mani. Kita katakan sebagaimana tadi, mansukh, dan hadis ini masih ada hukumnya bagi seseorang yang ihtilam. Karena ketika dia ihtilam, dia melihat ada air mani. Melihat air mani ketika pagi harinya. Bagaimana cara mengetahui itu air mani? Dari sifat-sifat yang tadi kita sebutkan. Biasanya ketika air mani itu mengenai pakaiannya, itu akan mengeras. Dan ketika kering, baunya seperti bau telur. Baunya seperti bau telur, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih. Taib. Hadis Abi Hurairah yaitu idza jalasa baina syu'abi al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-qusl. Al-itiqa' al-khitanain di sini kita sebutkan karena hal ini sangat penting sekali. Al-itiqa' al-khitanain di sini yaitu idkhal al-hashafah fi farjil mar'ah. Apa itu al-hashafah? Al-hashafah yaitu pucuk dari kemaluan laki-laki, bagian atas. Seseorang ketika dia disunat bagian atasnya, itu namanya hashafah. Itu namanya hashafah. Dan iltiqa khitanain di sini yaitu idkhalu hashafah. Masuknya hashafah tadi ke kemaluan wanita. Ini yang mewajibkan baginya untuk mandi janabah. Kalau hanya sebagian saja dari hashafahnya, dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih, tidak wajib baginya untuk mandi. Kenapa? Karena belum bertemunya iltiqah khitanain. Nah, kalau misalkan sudah khasyafahnya sudah yakni masuk ke kemaluan wanita, maka wajib baginya untuk mandi janabah. Dan khasyafah sebagaimana tadi kita sebutkan, yaitu pucuk bagian atas dari kemaluan laki-laki, yang dimana seorang ketika di sunat itu bagian atasnya, itu yang dinamakan dari khasyafah. Nah, karena kadang seseorang mengatakan bahwa ketika dia berhubungan dengan istrinya, yang masuk hanya bagian atasnya saja. Maka kita katakan bahwa bagian atas itu dinamakan dengan khasyafah. Maka tetap wajib baginya untuk mandi. Karena idkhal di sini tidak harus seluruh. Tidak harus seluruhnya dari kemaluan laki-laki. Karena walaupun hanya masuknya hanya khasyafahnya saja, wajib baginya untuk mandi. Maka hal ini perlu diperhatikan. Nah, sehingga ketika sudah masuk khasyafah, wajib baginya untuk mandi. Taib. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, wa in lam yunzil, walaupun tidak keluar. Tidak keluar di sini, tidak keluar air mani. Baik laki-laki ataupun wanita. Kadang seseorang, dia ketika sudah hubungan dengan istrinya, dia sudah tidak mandi. Kenapa? Saya belum keluar air mani. Nah, maka hal ini suatu kesalahan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, wa in lam yunzil, walaupun tidak keluar air mani, dengan iltiqa khitanain tadi, bertemunya dua kemaluan, sudah wajib baginya untuk mandi. Sudah wajib baginya untuk mandi. Sehingga suatu kesalahan besar seseorang ketika dia sudah hubungan sebentar dengan istrinya, nah, kemudian dia tidak mandi, mungkin mempunyai keyakinan bahwa belum keluar air mani, baik laki-lakinya ataupun si istrinya, maka kita katakan tetap wajib baginya untuk mandi. Kenapa? Karena telah bertemunya dua kemaluan. Nah, karena dalam hadis di sini sebutkan wa innam yunzil. Kalau dia berdalilkan dengan hadis al-ma'u minal ma', hadis pertama yang tadi kita sebutkan, kita katakan hadis ini mansukh, dikatakan oleh para ulama hadis ini mansukh dengan hadis Abi Hurairah yang menyebutkan seseorang ketika bertemunya dua kemaluan walaupun belum keluar air mani, itu wajib baginya untuk mandi janabah. Nah, dan masih ada hukum yang berkaitan dari hadis al-ma'u minal ma', seseorang yang mimpi basah. Nah, seorang yang mimpi basah wajib baginya untuk mandi janabah. Baik. Qala rahimahullahu taala An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha anna Umm Sulaim wa hiya imra'atu Abi Talhah radhiyallahu taala anha qalat ya Rasulullah inna Allah la yastahi min al-haq. فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء الحليف. متفق عليه. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل. متفق عليه. وزاد مسلم فقالت أم سليم وهل يكون هذا قال نعم فمن أين يكون الشبه. نعم. dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha bahwa Ummu Sulaim dia merupakan istri dari Abi Talhah, qalat mengatakan ya Rasulullah Inna Allah la yastahi min al-haq, sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap suatu kebenaran. Fahal alal mar'ati al-ghusl idah talamat, apakah bagi seorang wanita itu wajib mandi janabah apabila dia bermimpi? Mimpi dengan mimpi khusus. Qala na'am, Nabi mengatakan iya. Idha ra'atil ma' apabila dia melihat ada air, ini air mani. Al hadis muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajul qala taghtasil. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan fil mar'ah, pada perempuan yang di mana bermimpi seperti mimpinya laki-laki, kemudian Nabi mengatakan taghtasil, ini wajib baginya untuk mandi. Muttafaqun alaih. Zada Muslim, Imam Muslim menambahkan faqalat Ummu Sulaim, berkata Ummu Sulaim, wa hal yakunu hadza, bagaimana hal ini terjadi ya Rasulullah, yakni bagaimana hal ini terjadi bahwa apakah mungkin wanita itu dia bermimpi seperti mimpinya laki-laki? Naam. Kemudian Nabi mengatakan naam. Apakah wanita itu keluar air maninya atau bermimpi seperti mimpinya laki-laki, mimpi basah? Kemudian Nabi mengatakan naam. Famin aina yakunu syabah. Famin aina yakunu syabah. Yani dari mana kemiripan itu condong? Naam. Hadis ini hadis yang berkaitan tentang dari hadis Ummu Salamah bahwa seorang wanita istri dari Abu Thalhah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap sesuatu yang hak. Yani Ummu Sulaim bertanya hal seperti ini, menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang perkara yang kadang seseorang itu malu bertanya. Yani tentang apakah perempuan itu ketika dia mimpi basah itu wajib mandi? Nah. Dan Ummu Sulaim mengatakan innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap suatu kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa sepatutnya seseorang itu ketika dia tidak mengetahui terhadap hukum sesuatu, maka bertanya. Walaupun itu perkara dari perkara yang pribadi, misalkan keluar air mani, atau perkara yang dimana ketika Ali bin Abi Thalib dia termasuk seorang laki-laki yang madda'an, sering keluar air mani. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikarenakan posisinya Ali bin Abi Thalib, mantunya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau malu sehingga mengutus Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan untuk mencuci kemaluannya. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa obat dari kebodohan adalah bertanya. Walaupun hal itu perkara yang ya mungkin perkara yang dia mengalami hal seperti tadi, seperti keluar air mani, lain sebagainya, keluar air mani, karena hal itu berkaitan dengan agamanya, wajib mandi atau tidak, terus dari sifat air mani, najis atau tidak. Tanyakan hal ini kepada ulama, karena obat dari kebodohan adalah dengan bertanya. Nah, jangan seseorang melakukan sesuatu kemudian setelah itu bertanya. Padahal Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan al-ilm qabla al-qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum dia berkata, sebelum dia beramal. Ketika dia sudah mengetahui ilmunya, baru dia berkata. Ketika dia sudah mengetahui ilmunya, baru dia beramal. Hal ini sebagaimana seorang wanita yang di mana datang kepada Nabi dengan mengatakan innallaha la yastahyi minal haq. Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari suatu kebenaran. Kemudian bertanya, fahal alal mar'ati ghusl idza ihtalamat? Apakah seorang wanita itu wajib mandi ketika dia mimpi basah? Kemudian Nabi mengatakan, naam. Hukumnya sama seperti laki-laki. Bahwa seorang wanita ketika dia mimpi basah, maka wajib baginya untuk mandi. Bahkan Nabi mengatakan, na'am, idza ra'atil ma, kalau dia melihat air. Melihat air di sini yaitu melihat air, air mani. Dan sifatnya sebagaimana tadi kita sebutkan untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Nabi mengatakan, na'am, idza ra'atil ma. Dalam hadis ini, ketika seseorang mimpi, baik laki-laki ataupun wanita, mimpi dengan mimpi yang khusus, akan tetapi ketika pagi harinya tidak ada air mani, dilihat spraynya tidak ada air mani, padahal semalam dia bermimpi, apakah wajib baginya untuk mandi? Jawabannya lah, tidak. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, na'am, idza ra'atil ma, na'am, kalau dia melihat air. Bahkan Nabi mengatakan, al-ma minal ma, dengan keluarnya air mani wajib baginya untuk mandi. Dan Nabi mengatakan kalau melihat air mani wajib, baik laki-laki ataupun baik wanita. Kalau dia bermimpi akan tapi tidak melihat air mani pagi harinya, maka tidak wajib baginya untuk mandi janabah. Nah. Hadis yang kedua, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang wanita yang dia bermimpi sebagai mimpinya laki-laki, Nabi mengatakan na'am taghtasil. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, "Wa hal yakunu hadza?" Ya Rasulullah, bagaimana hal ini terjadi? Jadi apakah mungkin seorang wanita itu bermimpi mimpi basah? Nabi mengatakan, "Na'am. Fa min aina yakunu syabah?" Dari mana seorang anak itu kemiripannya terlihat? Di dalam hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni lanjutan hadis ini, Nabi mengatakan, "Fa min ayyihima ala aw sabaqa yakunu minhu asyabah." Nabi mengatakan, siapa saja di antara keduanya, suami istri, yang lebih awal dari keluar air maninya atau lebih dominan, Nabi mengatakan, "Fa min ayyihima ala aw sabaqa, lebih dominan, yakunu minhu asyabah." Maka akan condong kemiripan anak kepadanya. Baik. Sebelum memasuki hadis dari Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, kita sebutkan beberapa keadaan seseorang yang bermimpi. Disebutkan oleh para ulama keadaan orang yang bermimpi dengan mimpi khusus yang tadi kita sebutkan, ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, yang di mana seseorang dia mengingat, atau dia ketika di dalam mimpinya itu dia ingat dari mimpi apa yang dia rasakan, kemudian di pagi harinya melihat air mani. Dalam keadaan seperti ini wajib baginya untuk mandi. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang keadaan yang kedua, seseorang yang di mana dia mimpi ihtilam, dengan mimpi yang khusus. Akan tetapi dia tidak melihat di pagi harinya tidak ada air mani. Dalam keadaan seperti ini tidak wajib baginya untuk mandi janabah. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Na'am idza ra'atil ma." Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga yaitu seseorang yang di mana di pagi harinya dia melihat air mani. Di pagi harinya dia melihat air mani, akan tetapi dia tidak ingat dari mimpi apa yang dia rasakan ketika pada malam harinya. Maka dalam keadaan seperti ini para ulama menyebutkan wajib baginya untuk mandi janabah. Dengan keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ma' minal ma', dengan melihatnya air mani wajib baginya untuk mandi janabah. Sehingga tiga keadaan ini perlu diperhatikan ketika seseorang bermimpi dengan mimpi ihtilam, mimpi khusus yang tadi kita sebutkan. Baik, dalam hadis Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, ketika Ummu Sulaim mengatakan, "Wa hal yakunu hada?" Yani, apakah hal ini terjadi kepada seorang wanita, ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, "Na'am." "Famin aina yakunu syabah?" Dari mana kemiripan seorang anak? Karena kemiripan seorang anak itu bisa mirip kepada ibunya, bisa mirip kepada bapaknya. Nabi mengatakan, "Famin ayyihima ala aw sabaqa?" Kalau di antara keduanya, nah, ada yang lebih awal atau yang lebih dominan ketika keluar air mani, suaminya dulu, naam, atau lebih dominan, naam, maka kemiripan lebih condong kepada bapaknya. Dan apabila yang lebih dominan atau yang lebih awal ketika keluar air mani itu si istrinya, maka kemiripan anak itu akan lebih condong kepada ibunya, kemiripan dari wajahnya. Sehingga asyabah di sini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni bisa kemiripan dari bapaknya, bisa kemiripan dari ibunya. Bagaimana kalau misalkan di sana tidak ada kemiripan kepada bapaknya atau kepada ibunya? Apakah hal ini terjadi? Naam. Seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengatakan, "Ya Rasulullah, bahwa saya berkulit putih dan istri saya berkulit putih. Sedangkan anak saya berkulit hitam." Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya tentang warna dari unta. Nabi mengatakan, "Apakah engkau mempunyai unta?" Nah, apakah ada yang untanya berwarna seperti ini? Nah, maka dijawab oleh orang tadi, "Na'am, ya Rasulullah, ada." Kemudian ini keluar dari kemiripan unta dari induknya. Kemudian orang tadi mengatakan, "Iya." Kemudian Nabi mengatakan, "Bagaimana hal ini terjadi?" Kemudian orang tadi mengatakan, "La'allahu," kemungkinan ya Rasulullah, ada kemiripan dari keturunannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Begitu juga sama. Ketika engkau berkulit putih, istrimu berkulit putih, ada anakmu berkulit hitam, la'allahu nazalul irq." Yang mengatakan, kemungkinan ini ada kemiripan kepada kakeknya atau kemiripan kepada pamannya. Naam, hal ini terjadi. Kadang si suaminya putih, istrinya putih. Kok ada anaknya yang berkulit kehitam-hitaman? Ini mirip siapa? Naam. Dan sebagaimana tadi kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "La'allahu nazal." Kemungkinan di sana ada, yakni condong kepada kakeknya. Oh, ternyata iya, kakeknya berkulit hitam. Oh, ternyata iya, ada paman-pamannya yang ada yang berkulit hitam. Nah, dan yang kulit hitam di sini, naam, itu ada kemiripan dari keturunan-keturunannya. Nah, kalau misalkan kemiripan lebih condong dari bapaknya, maka sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa si bapaknya lebih awal ketika keluar air mani dan juga lebih dominan. Kalau kemiripan lebih dari si ibunya, maka keluar dari air maninya dahulu dari istrinya, dan lebih dominan si istrinya tadi, maka kemiripan pun lebih dominan anaknya kepada ibunya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Sisa hadis dari mandi janabah, insyaallah ta'ala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Apabila ada soal yang berkaitan tentang pembahasan yang kita bahas, falyatafaddal. Naam. Afwan, apabila dalam penyampaian di sini terlalu rinci, karena hal ini sangat penting sekali, karena kadang seseorang tidak mengetahui dari sifat air mani, membedakan antara air mani dan juga air madi, dan hal ini perlu sekali untuk bagi kita semuanya untuk mengetahuinya. Nah, sebagaimana seorang wanita pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan juga kita bisa mengamalkannya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk mengamalkannya. Naktafi lahu subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.